Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad habibir rahman adada ma yakunu wa ma qad kan wa ala alihi wa sahbihi wa aslih lana kullasyan. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wad dalalah lil tidak terasa kita bulan kemuliaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau bersabda, wa Ramadan syahru ummati. Dan Ramadan adalah bulan umatku. Harus kita ketahui, setiap tahun kita mendengarkan banyak kemuliaan, keistimewaan menjelaskan tentang bulan Ramadan. Tapi perlu kita koreksi, perlu kita nilai, perlu kita merenungi setiap Ramadan yang kita telah lalui dengan keistimewaan keutamaan yang telah kita dengarkan. Apakah kita mengerjakannya? Apakah kita menambah amal ibadah kita dengan semangat sehingga menjadi perubahan dalam kehidupan kita ke kehidupan yang lebih baik, lebih sempurna dari sebelumnya? Sebetulnya sekalipun kita tidak menyebutkan keistimewaan demi keistimewaan yang disebutkan oleh Rasulullah, dari keistimewaan kemuliaan Ramadan satu saja sudah membuat kita tentunya mengagungkan dan memuliakan Ramadan, membedakan dari bulan-bulan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki malam pertama bulan Rajab sudah memohon kepada Allah agar dipanjangkan umur menangi bulan Ramadan. Nah, sebagaimana dalam doa yang cukup kita kenal, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami, panjangkan usia kami sehingga sampai pada bulan Ramadan. Lainnya aja kalau kita mau garis bawahi, kenapa Nabi minta kepada Allah untuk dipanjangkan usia menangi bulan Ramadan? Nah, di situ terdapat banyak pertanyaan yang jawabannya satu, bulan Ramadan bulan yang berbeda daripada bulan-bulan lainnya. Bulan Ramadan, bulan yang diistimewakan, dimuliakan oleh Allah melebihi bulan-bulan lainnya. Karena itu bulan Ramadan dijadikan Sayyidus Syuhur, pemimpin daripada bulan-bulannya, bulan-bulan dalam setahun. Dijadikan pemimpin. Kenapa dijadikan pemimpin? Karena terdapat banyak keistimewaan, kemuliaan yang tidak hanya bisa digambarkan dengan kata-kata. Tapi keistimewaan kemuliaannya begitu besar, karena itu para salafus saleh mereka sudah mengingini memasuki bulan Ramadan sejak bulan Muharram. para salafus saleh itu sudah mengingini memasuki bulan Ramadan sejak bulan Muharram. Sudah rindu, sudah kangen, ingin masuk bulan Ramadan. Nah, kita sekarang mau masuk bulan Ramadan, yang kita pikiri riyoyoy. Mau masuk bulan Ramadan yang dipikir riyoyoy. Blonjok lambi riyoyo durung ingin nak ke anak-anakku. Engkau ya apa riyoyo? Engkau ya apa ngene? Engkau ya apa? Yang dibingung ini hari rayanya. Bukan Ramadan. Mestinya Ramadannya ini yang kita bingung. Apa yang kita bingungi? Ramadan kemarin saya belum menghatamkan Al-Qur'an. Pribadi saya belum menghatamkan Al-Qur'an. Bagaimana Ramadan ini saya sudah bisa menghatamkan Al-Qur'an? Kita sudah otak-atik waktu. Sudah ngatur waktu. Saya baca Al-Qur'an nanti jam sekian, jam sekian, jam sekian. Itu harus. Jangan hari raya yang kita bingungi, jajani, ngecat omai dan yang lain sebagainya dibingungkan dari sekarang sudah. Oh iya ya, nyeluk tukang, nolek tukang, dia apa? Iya geriyoyoan, bingung geriyoyoan. Hari raya walaupun cat rumah kita tetap, kenapa? Kenapa kalau cat rumah kita tetap? Izin ambil tonggo, izin sama Allah, malu dengan Allah, malu kepada Allah. Ramadan yang kita bingungi hal-hal duniawi, yang dilihat oleh orang datang sesaat dan mungkin mereka tidak perhatian. Di cat apa enggak omai? Mereka datang disambut dengan senang, cukup bagi tamu. Daripada datang disambut tapi enggak nyaman tamunya, enggak ngelegak no tuan rumahnya, buat apa? Itu kita bingung ini Ramadannya, bagaimana kita menghadapi Ramadan ini? Karena Ramadan ini sesuatu yang istimewa, tamu yang mulia. Jangan sampai kita masuk bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan sama sebelum masuk. Na'udzubillah min. Jadi kenapa? Orang yang seperti ini mendapatkan ancaman yang serius dari Rasulullah SAW yang didoakan oleh Malaikat Jibril, diamini oleh Nabi Muhammad SAW. Terus melihat yang doa aja, siapa yang doa? Malaikat Jibril. Siapa Malaikat Jibril? Malaikat Jibril itu pemimpin daripada para malaikat. Kenapa dijadikan pemimpin? Karena Malaikat Jibril dekat dengan para nabinya Allah Subhanahu wa taala. Berdoa Malaikat Jibril. Nah, kita ketahui di antara syaratnya doa supaya diijabahi oleh Allah itu kan makanan halal, minuman yang halal, pakaian yang halal. Nah, ini kalau untuk manusia berat, susah. Malaikat gak makan, malaikat gak minum. Jadi kegiatannya selalu ketaatan, menjalankan perintah, tidak pernah melanggar. Kalau memohon kepada Allah sesuai sudah, syarat ijabah itu ada semua. Syarat ijabah doanya makhluknya Allah atau hambanya Allah, manusia kepada Allah, itu sudah komplit di dalam malaikat. Sudah pasti diijabahi doanya Malaikat Jibril yang mengamini Nabi Muhammad. Doa dan yang mengamini ini sama-sama podo. Yang mengamini itu seperti dia berdoa. Orang yang mengamini doa seperti dia berdoa. Nah, kalau kita ada orang berdoa, kita ngomong amin, amin, bukan berarti yang berdoa itu lebih mulia daripada yang mengamini. Enggak. Yang mengamini ini sama dengan dia berdoa juga. Tapi yang ngomong satu orang, dia bagian amin tok. Sama. Lihat Nabi Muhammad. Bukan berarti Nabi Muhammad kalah mulia dari Malaikat Jibril. Enggak. Nabi Muhammad lebih mulia daripada Malaikat Jibril. Yang mengamini Nabi Muhammad, yang berdoa Malaikat Jibril, yang mengamini Nabi Muhammad, ini super double ijabahnya. Apa doanya? Man adraka Ramadan falam yughfar lah ab'adahullah. Siapa yang menangi Ramadan, hidup di bulan Ramadan, tidak mendapatkan ampunan Allah. Hidup di bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunannya Allah, ab'adahullah, Allah akan menjauhkan dia dari rahmatnya. Allah akan menjauhkan dia dari ampunannya. Allah akan menjauhkan dia dari surganya. dijauhkan oleh Allah dari keistimewaan kemuliaan. Na'udzubillah min. Mana lebih baik kita dengan para salafus saleh? Salafus saleh jauh lebih baik dari kita. Lihat mereka. Sejak bulan Ramadan, sejak bulan Muharram sudah nunggu-nunggu bulan Ramadan. Bukan nunggu bulan Ramadan sekedar nunggu, tapi sudah mereka program kegiatan-kegiatan yang akan mereka jalankan di dalam bulan Ramadan. Ojo kalah mbek TV. TV itu sebelum bulan Ramadan sudah program. Nanti bulan Ramadan yang akan ditayangkan ini itu dan lain sebagainya. Kalah mbek TV. Nah, kita ini mambanya Allah, makhluknya Allah. Jangan bulan Ramadan kita samakan dengan bulan-bulan yang lain. Harus ada perubahan. Perubahannya jangan sedikit, besar. Kenapa besar? Lah mumpung enteng, mumpung gampang, mumpung ringan, kok malah malas-malesan. Sekarang kita disuruh baca Al-Quran 5 juz dalam sehari, berat. Kita disuruh sholat puluhan rokaat, berat. Kita disuruh ini, disuruh itu dalam kebaikan, ketaatan, berat. Tapi di bulan Ramadan diringankan sama Allah. Jangan sampai diringankannya kegiatan, ibadah, ketaatan oleh Allah, malah kita malas. Nah, ini yang dikatakan oleh Malaikat Jibril ini. Yang didoakan oleh Malaikat Jibril seperti ini. Digampang, no, malah malas. Tidak digampang, no, tambah nemen. Karena itu bulan Ramadan ini harus kita muliakan dan agungkan melebihi bulan-bulan yang lainnya. Dan kita sudah harus memprogram dari sekarang. Berapa kali kita akan menghatamkan Al-Quran? Apa yang kita lakukan di bulan Ramadan? Orang dulu, kalau sudah bulan Ramadan malam itu ngurangi tidur. Bukan untuk main, bukan untuk majelis, bukan untuk yang lainnya, tapi untuk ibadah. Ngurangi tidur untuk ibadah. Selain mereka sholat tarawih, mereka menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Mereka menyibukkan diri dengan sholat-sholat yang lainnya. Itu mereka setiap Ramadan malamnya itu sudah dipangkas tidurnya, dipangkas sudah, dikurangi tidurnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan nunggu malaman. Menunggu malaman baru. Awal-awal enggak. Lailatul Qadar itu berpindah-pindah, bukan di malaman. Bisa terjadi di malam pertama. Lah umumnya orang malam pertama kan enggak. Malam pertama wis mari tarawih, turun engkok sahur. Meneh padha kaya ngono. Malaman baru melek. Malaman baru melek. Ini keliru. Ini keliru. Yang benar itu sudah mulai malam pertama kita sudah meningkatkan ketaatan ibadah. Ngurangi tidur. Malam pertama ngurangi tidur sekian, malam kedua ngurangi tidur tambah dari sebelumnya, malam ketiga ngurangi tidur tambah daripada sebelumnya. Sampai malaman kita sudah terbiasa. Lek tidak terbiasa malaman ya turu. Kalau tidak tidur memaksakan diri, akhirnya yang dilakukan tidak sempurna. Yang dilakukan tidak sempurna. Karena itu kita harus menelaah sejarah para ulama terdahulu, para aulia terdahulu, para salafus saleh dulu, bagaimana mereka dengan Ramadan, supaya kita bisa menghargai Ramadan sebagaimana mereka menghargai. Kita kenal Nabi Muhammad itu kalau sudah 10 malam terakhir iktikaf enggak pulang sampai hari raya. Nah, kita pernah nemui orang seperti itu di sini. Iktikaf enggak mulai sampai riyoyo. Enggak ada. Tapi kalau kita datang ke kota Tarim, kita akan menemui para ulama, para aulia di sana. Malam terakhir, 10 malam terakhir itu enggak ada yang pulang mereka. Iktikaf di masjid. Beribadah di masjid. Enggak ada yang pulang. Kita datang ke rumahnya enggak mungkin kita temui. Masjid baru kita temui. Itikaf mereka menjalankan sesuai apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan malamnya tok sak isuke. Sekarang enggak malam itu. Iku pun teko omah berangkat. Nunggu jam berapa? Nunggu jam 1. Sembahyang. Dan dipilih malam likuran. Malam ganjil 21, 23, 25, 27. Ajarannya siapa? Ajarannya siapa? Nabi Muhammad tidak melakukan hal seperti itu. Nabi Muhammad itu melakukan di malam-malam terakhir setiap hari. Bukan dipilih ganjilnya, setiap hari. Sekarang diajarkan di sini menjadi adat ganjil. Sopo sing ngajari? Siapa yang ngajari? Para aulia dulu, para ulama terdahulu enggak ada yang melakukan itu. Di sini diajarkan seperti itu adatnya. Siapa? Sopo? Dari siapa itu? Dari siapa? Enggak ada. Nabi Muhammad itu dari malam 21 sampai hari raya. Iktikaf tidak pulang. Kita sudah enggak diajarkan seperti itu, dipilih likuran atau ganjil. Mestinya bendino lakonono. Setiap hari lakukan. Jangan malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Setiap hari lakukan. Kalau sudah masuk 10 terakhir, bukan dipilih. Minimal kalau kita mau niru Nabi itu ya bendino, tapi walaupun enggak iso enggak mulai blas, ya mulai. Tapi yang penting setiap hari. Itu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang paling utama di bulan Ramadan ini kita harus lebih banyak pertama membaca Al-Qur'an. Ya. Lebih banyak membaca Al-Qur'an, tapi bukan berarti nunggu Ramadan maca Qur'an nih. Jangan nunggu Ramadan baru baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an itu setiap hari. Setiap hari kita membaca Al-Qur'an. Ramadan sama dengan bulan. Kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Bulan itu kita beristighfar kepada Allah tidak kurang 70 sampai 100 di bulan Rajab. Bulan Sya'ban kita dianjurkan untuk banyak bersolawat kepada Nabi. Bukan berarti solawat nunggu bulan Sya'ban. Setiap hari bersolawatlah. Di bulan Sya'ban tambah juga Ramadan. Ramadan kita memperbanyak membaca Al-Qur'an. Nah, memperbanyak membaca Al-Qur'an ini ya tentunya tetap dengan menjaga adabnya. Menjaga adabnya, jangan pakai poin motor ngebut, salto-salto, huruf amblas, hilang luru telu. Ya ini enggak, tetap dengan adabnya, tartil, tadabbur, berusaha memahami, tetap kita perbanyak membaca Al-Qur'an. Ya, karena ulama-ulama terdahulu itu yang ahli hadis meninggalkan hadisnya kalau sudah bulan Ramadan. Sibuk dengan Al-Qur'an. Yang ahli fikih meninggalkan fikihnya, sibuk dengan Al-Qur'an. Yang ahli tauhid meninggalkan tauhidnya, sibuk dengan Al-Qur'an. Sibuk Al-Qur'an, loh. Al-Qur'an, Al-Qur'an. Al-Qur'an, Al-Qur'an. Lah jangan kita hanya merasa puas dengan tadarusan. Apa tambah balik kapan? Bentuknya tadarusan. Rong dino pisan hatam. Kontok dari mojo barengan rombongan ya enak ae ping 100 ya iso, tapi kita harus menghatamkan pribadi sendiri. Selain tadarusan, kita harus pribadi sendiri itu menghatamkan Al-Qur'an. Nah sementara ini tadarusan itu bagus, tadarusan itu bagus, tapi banyak yang perlu kita koreksi dari tadarusan itu. kita banyak membaca Al-Quran di masjid, musola, rumah kita. Ya apa? Rumah kita buat apa? Buat nonton TV, buat nyetel dangdutan. Sholat masjid, maca Quran akhirnya nama masjid. Rumah enggak pernah. Nabi memerintahkan kita apa? Untuk kita sinari rumah kita itu dengan Al-Quran. Nawiru buyutakum atau nawiru manazilakum bil Quran. Rasulullah memerintahkan sinari dengan cahaya rumah-rumah kalian dengan Al-Quran. Lagi enggak? Ustaz darusan nama masjid mulai turu. Ini lek didelok-delok omahe ambek kandang padha. Rumah sama kandang sama. Kenapa? Omahe gawe turu, gawe ngiler. Buat buang kotoran. Buat nonton TV. Lho Nabi tidak memerintahkan seperti itu. Makanya sholat sunnah itu afdolnya di rumah. Sholat sunnah afdolnya di rumah. Kenapa? Jangan dijadikan rumah kita ini seperti kuburan katanya Rasulullah. Katanya Rasulullah jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Pakai sholat, pakai membaca Al-Quran. Karena itu tadi urusan ini perlu kita koreksi, banyak kita koreksi. Sampai jam 11 pengin. Nah masjid masuk Quran. Mulai. Ngiler. Mendingan kita baca Al-Quran di masjid tadi urusan jam 9 pulang baca Al-Quran di rumah. Sampai jam 11. Itu lebih afdal. Kenapa? Karena yang pada umumnya kita sudah tadarusan di Al-Qur'an ya, di masjid. Satu bagian baca, yang lain omong-omongan di terasnya masjid. Dan mereka terdengar ayat-ayat Al-Qur'an dibaca. Mereka terdengar ayat-ayat Al-Qur'an dibaca. Loh, padha tidak maca Qur'an mereka ini. Kenapa? Saya katakan seperti enggak baca Al-Qur'an. Loh, di dalam Al-Qur'an itu diomongi wa idza guri al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Lepot mek enggak baca Quran. Baca Al-Qur'an tujuannya supaya dapat rahmat, mereka ingin mengusir rahmatnya dengan perbuatannya mereka. Tujuannya supaya dapat rahmat. Tapi mereka mengusir rahmatnya dengan apa? Perbuatan. Omong-omongan kadang guyu ngakak. Ini sing ana maca Quran. Dan ini terjadi, saya sering lewat nyusul anak sekolah maca Quran di masjid. Tak delok kalau njaba omong-omongan. Lha apa? Apa faedahnya kalau seperti itu? Enggak usah seperti itu kalau seperti itu. Enggak usah seperti itu sudah. Ahsan enggak usah melakukan. Kita ingin mendapatkan rahmat tapi kita ngusir rahmatnya. Dan lagi di masjid. Berbicara di masjid, berbicara di masjid, apalagi urusan dunia, ini kebaikannya akan habis. Kebaikan dia ini akan habis seperti api melahap kayu. Seperti api melahap kayu. Karena itu di masjid itu kalau berbicara, berbicara tentang agama, berbicara tentang akhirat. Bukan dunia, bukan kehidupan pribadi yang diceritakan di situ. Ini enggak, wis hataman omong-omongan cerita masalah dunia. Mbok sini ceritakno Ahok. Napa dipokok nang masjid? Pas ada orang membaca Al-Qur'an. Beda kalau kita ceramah menyampaikan jangan seperti ini, itu. Loh ini beda mengingatkan orang. Ini enggak bahas politik di dalam masjid. Kalau mengingatkan orang bahayanya menistakan Al-Qur'an, bahayanya menghinakan Allah dan Rasulnya, tidak apa-apa. Nah ini tidak bahas politik. Ini tidak lantas sama sekali. Karena itu banyak yang perlu dikoreksi. Itu yang pertama, harus kita perbanyak membaca. Yang kedua, menuntut ilmu. Menuntut ilmu di dalam bulan Ramadan. Ya, jangan kita di bulan Ramadan, wis total. Nah, aku mau tahu Quran toh, ilmunya tidak ini. Kita harus kasih bagian ilmu. Kenapa? Setiap langkah kita, kita melangkahkan kaki kita dihitung ibadah satu tahun. Dihitung ibadah satu tahun. Kemudian dia akan bersama Rasulullah di bawah arsnya Allah. Bersama Rasulullah di bawah arsnya Allah. Ini orang yang mencari ilmu di bulan Ramadan, karena itu rugi kalau kita di bulan Ramadan mengambil bagian yang sedikit, mengambil bagian yang sedikit dari bulan Ramadan, dari keistimewaan dan keutamanya yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita memasuki bulan Ramadan penuh dengan semangat, penuh dengan kesungguhan untuk meraih keistimewaan, keutamaan yang disediakan oleh Allah di dalam bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kita semangat dan kesungguhan di dalam menjalankan setiap ibadah ketaatan, baik di bulan Ramadan maupun di luarnya. Dan yang kita harapkan mudah-mudahan kita masuk dengan Ramadan penuh iman, penuh Islam. Dan yang kita harapkan nantinya keluar dari bulan Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang beriman hakikatan, orang-orang yang beriman sejati dengan keimanannya. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.